Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Karena banyak orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Taala. Karena Allah Taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dan hidayah itu mahal sekali. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Karena ada orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Taala dan dia dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini nikmat yang paling besar. Makanya kita terus berusaha bagaimana untuk mendapatkan hidayah ini atau tetap dalam hidayah. Di antara untuk mendapatkan hidayah yaitu kita thalabul ilmi. Enggak bisa tidak. Karena dengan kita mempelajari Quran was sunnah ala fahmi salaf diberikan hidayah. Tadi sudah saya katakan bahwa hidayah itu mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ketika orang tidak dapat hidayah, dia akan sesat. Ketika orang tidak dapat hidayah, dia akan menjadi orang-orang kafir atau jadi orang-orang munafik. Jadi hidayah itu mahal yang kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan hidayah ini. Yang pertama dengan thalabul ilmi, harus nuntut ilmu, belajar. Karena dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu tentang kebenaran, kita akan tahu tentang kebatilan, kita akan tahu tentang tauhid, kita akan tahu tentang syirik, kita akan tahu tentang sunnah, kita akan tahu tentang bid'ah, kita akan tahu tentang jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Dan kita thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon dan selalu memohon kepada Allah hidayah. Seperti yang disebutkan Nabi SAW berdoa kepada Allah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, terpelihara diri, wal ghina, kecukupan. Hadis ini sahih. Jadi kita minta kepada Allah hidayah. Minta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Dan ada beberapa hadis juga Nabi menyebutkan, Nabi mohon kepada Allah hidayah. Makanya dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 17 kali yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Artinya kita minta kepada Allah petunjuk ke jalan siratul mustaqim. As-sirat al-mustaqim, seperti yang sudah berapa kali saya sampaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu al-Islam, al-haq, al-Quran wa sunnah, dan yang keempat yaitu harus mengikuti pemahaman salaf, yaitu disebutkan dengan Abu Bakar wa Umar. Jadi orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah wajib dipahami menurut pemahaman para sahabat, dan tokohnya para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita minta hidayah tiap hari. Jadi ini yang pertama, kita nuntut ilmu. Yang kedua, terus mohon kepada Allah hidayah. Dan bisa kita baca doanya, Allahumma nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina, dalam sujud bisa kita baca. Dan terakhir Nabi juga berdoa, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Dalam riwayat Muslim juga, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, tunjuki aku dan berikan kelurusan, lurus tepat dalam jalan ini. Itu as-sadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan ketepatan dalam berjalan ini, di atas jalan yang hak ini, supaya enggak salah dalam kita berpijak di atas manhaj yang hak ini. Jadi al-huda was-sadad. Kemudian yang ketiga, untuk tetap dalam hidayah, mengamalkan Islam ini, Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf, yang kita disuruh untuk mengamalkan. Karena ilmu ini enggak ada artinya, enggak ada manfaat tanpa amal. Diamalkan. Dan amal ini luas. Amal ini luas. Kita harus mengamalkan. Yang paling pokok, yang pertama adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, bid'ah, maksiat. Sholat ini tiang agama. Makanya laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini juga hidayah, mengerjakan sholat-sholat sunat dan yang lainnya. Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan, puasa, sedekah, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, pada sanak famili, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini amal-amal soleh, disuruh kita melakukan amal soleh. Kemudian untuk mendapatkan hidayah lagi, kita harus mencari teman-teman yang baik. Jangan kumpul, jangan bergabung dengan teman-teman yang jelek, teman-teman yang sesat, yang menyimpang dari manhaj yang hak. Sebab kita akan ikut sesat nanti. Sebab seseorang itu tergantung agamanya dari temannya. Yang kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agama tergantung temannya. Maka hendaklah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi orang itu jadi baik, jadi soleh, jadi taat, tergantung dari temannya. Sebab Nabi bersabda SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan, antum berteman itu dengan siapa? Kalau bertemannya dengan orang-orang yang tidak benar atau manhajnya menyimpang, ya antum akan menyimpang. Dan bukan mustahil orang yang tadinya di atas hidayah kemudian sesat karena temannya, karena tetangganya, karena pergaulannya, sesat dia. Atau karena keluarganya, dia sesat. Dulu ada orang yang belajar dengan Ibnu Abbas. Belajar. Ibnu Abbas ini habr wa bahr, lautan ilmu. Luas ilmunya. Dan Nabi mendoakan dia untuk memahami Al-Quran, ahli ta'wil, ahli tafsir, Ibnu Abbas. Bayangkan antum belajar dengan orang yang ilmunya sangat luas, diakui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu bisa sesat. Ada seorang murid Ibnu Abbas bernama Nafi' al-Azruq. Dia bergaul dengan khawarij. Saya mampu, saya kuat, iman saya kuat. Akhirnya kemudian nikah dengan salah seorang dari mereka. Akhirnya jadi khawarij. Jadi hidayah itu mahal. Hati-hati kita. Dalam kita bergaul, hati-hati. Itu diantara untuk mendapatkan hidayah. Dan terus memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Kemudian yang terus kita ingat bahwa kita wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ingat. Sebab dengan taat kepada beliau pasti dapat hidayah. Sebab Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Seandainya engkau mentaati beliau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan hidayah. Kalau orang itu taat, itu akan dapat hidayah. Kalau orang itu taat, maka dia akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Di dalam surah An-Nur ayat 54. Ayatnya ada di halaman 262. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian taat kepadanya, kepada Rasulullah, maka Allah akan berikan petunjuk. Jadi untuk dapat hidayah ini, taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dapat hidayah. Ikhwan fil din, anzakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang poin yang ke-24, tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta larangan gulu berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, yang tidak dicapai oleh seorang pun dari makhluk ini. Dan beliau adalah tokohnya anak Adam pada hari kiamat. Dan semua nabi, semua rasul di bawah bendera beliau nanti di hari kiamat. Tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan Nabi Muhammad SAW banyak sekali, puluhan. Dan ditulis oleh Imam Al-Qadhi'iyat Ash-Shifa fi Huquqil Mustafa. Dia menulis kitab tentang Ash-Shifa fi Huquqil Mustafa, tentang hak-hak Rasulullah SAW. Banyak sekali keutamaannya. Dan ketika orang mencintai seseorang, itu ada beberapa sebab orang mencintai seorang. Biasanya orang mencintai itu yang pertama karena nasabnya mulia dia. Yang kedua, orang mencintai seseorang itu biasanya karena akhlaknya baik. Dan ini secara umum manusia demikian. Kalau orang akhlaknya baik, mesti cintai orang. Kemudian yang ketiga, biasanya karena keberaniannya. Itu dicintai. Di kalangan orang Arab itu orang berani itu dicintai. Maka mereka itu rata-rata berani. Syaja'ah. Tidak penakut. Dan Nabi berlindung pada Allah dari sifat penakut. Kemudian juga diantara sebab orang mencintai itu karim. Karim, dermawan. Dan Nabi merupakan orang yang karim, dermawan. Dan Nabi berlindung kepada Allah dari sifat bukhl. Sifat bakhil, pelit, kikir. Nabi berlindung kepada Allah. Dan Nabi orang yang karim. Dan yang lainnya lagi, sifat-sifat seperti sifat sayang kepada orang dan yang lainnya, itu semuanya kalau kita lihat, apalagi kalau bicara soal masalah tubuh Nabi, bahwa Nabi ini orang yang mulia, yang ganteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, semua sifat baik itu ada pada Rasulullah. Mesti orang mencintai Nabi, melihat Nabi itu cinta. Dan itu fitrah. Belum lagi ditambah kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyah aja orang lihat Nabi itu senang. Lihat Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat yang mulia itu ada. Berarti tentang nasabnya, Nabi nasab yang paling mulia dari semua nasab. Bahkan Nabi menyebutkan SAW, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wa astafa Quraishan min Kinana, wa astafa min Quraishin Bani Hashim, wa astafani min Bani Hashim. Akhrajahu Muslim. Dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anaknya Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinana, dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Jadi bukan nasab yang paling mulia Rasulullah SAW. Dan generasi yang Nabi diutus oleh Allah merupakan generasi yang terbaik dari semua generasi, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Generasi yang terbaik itu generasi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Bu'ithu min khairi quruni Bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu fihi." Aku diutus dari sebaik-baik generasi anak Adam, dari generasi ke generasi, dan aku berada pada generasi yang ada sekarang ini, generasi yang paling baik. Kata Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW orang yang paling baik bentuk tubuhnya, Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Bara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanu khalqan laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik wajahnya, paling ganteng Rasulullah SAW, dan paling baik bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Tidak tinggi, tidak juga rendah, tidak pendek maksudnya, tidak tinggi, tidak pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan banyak lagi keutamaannya tentang Rasulullah SAW. Nanti Anda bisa lihat atau baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi. Dan itu sudah diterjemahkan. Syama'il Muhammadiyah, bukunya tipis. Bagaimana tentang bentuk tubuhnya Rasulullah, tentang wajahnya, tentang akhlaknya, tentang segala macam lah disebutkan. Dan Rasulullah itu wangi. Sampai Anas mengatakan, aku belum pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada sutra, melainkan tangannya Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium bau yang paling wangi, arti aroma yang paling wangi, melainkan aromanya Rasulullah SAW. Sampai keringatnya ditadahin oleh sahabat karena wanginya keringatnya Rasulullah SAW. Orang yang paling mulia Rasulullah SAW. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari, perkataan Anas ini. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut, lebih halus dari tangannya Rasulullah SAW. Aku tidak, wala syamamtu rihan qat au arqan qat athyaba min rihi au arqi Rasulullah SAW. Tidak pernah aku mencium aroma yang paling wangi, begitu juga keringat yang paling wangi, melainkan aroma dan keringatnya Rasulullah SAW. Keringatnya ditadahin sebagai minyak wangi Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa ala sallam. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Dan ketika para sahabat menyebutkan tentang wajahnya Rasulullah, bagaimana tentang wajahnya Rasulullah, mereka jawab, mithla al-qamar, seperti bulan indahnya wajah Rasulullah SAW. Ini juga riwayat Bukhari. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu tentang bagusnya, baiknya tubuh Rasulullah. Belum lagi baiknya akhlak, akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia, yang paling mulia akhlaknya Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah al-Qur'an. Orang yang paling mulia. Dan Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari semua manusia yang ada ini. Dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahishan وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري. Rasulullah SAW bukan orang yang keji, bukan orang yang kotor mulutnya. Beliau adalah orang yang baik, dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Banyak lagi kalau kita bicara soal akhlak Rasulullah, banyak sekali riwayatnya sahih. Dan Anas bin Malik dalam riwayat Muslim mengatakan, kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian tentang keberaniannya, orang yang paling berani Rasulullah di depan dalam beliau menghadapi segala sesuatu. Begitu juga ketika perang sebagai komandan perang, di depan Rasulullah SAW berani dan tidak takut. Dan banyak riwayat tentang keberaniannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Dan Nabi bersabda, "Fa wallahi la ana a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan." Demi Allah, aku lah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah, dan aku ya orang yang paling takut kepada Allah Taala. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan Rasulullah SAW. Makanya kita ikhwan fil din azakullah wajib untuk memuliakan beliau. Dan haknya Rasulullah banyak yang wajib kita penuhi, yang nanti kita akan bahas tentang haknya Rasulullah SAW. Dan adab kepada beliau yaitu dengan kita mentaati beliau, ittiba' kepada beliau, mencintai beliau. Bagaimana bentuk cinta itu? Ya ittiba' kepada beliau. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Dibahas oleh Al-Imam Al-Muqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau tentang adab seseorang. Ini penting. Adab itu adab pertama kepada Allah. Yang kedua, adab kepada makhluk. Yang mulia yang pertama kali, adab kepada Rasulullah SAW. Jadi, yang pertama, adab kita kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah. Yang ketiga, adab kepada seluruh manusia. Atau kepada makhluk yang lainnya. Baik itu manusia maupun kepada binatang. Dan adab seorang itu merupakan tanda kebahagiaan dia. Ketika dia punya adab kepada Allah, kalau adab kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan menetapkan nama-nama dan sifatnya. Tidak boleh mentakwil, tidak boleh mentasbih, tidak boleh kita memalingkan makna kepada makna yang lainnya. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu adab kepada Allah. Wajib mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya. Adab kepada Rasulullah juga demikian. Kita wajib untuk mentaati beliau, menjauhkan larangannya. Dan adab ini, kata Al-Imam Nuqayyim, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang merupakan tanda kebahagiaan dia. Dan tanda juga kesuksesannya dia. Kalau orang itu punya adab, maka dia akan bahagia dan akan sukses dalam hidup ini. Wa qillatu adabi unwanu syaqawati wa bawarihi. Dan kurang adabnya dia merupakan tanda celakanya dia dan merupakan tanda binasanya orang itu. Kalau orang sudah enggak punya adab, maka dia akan celaka dan binasa. Ya, adab kepada Rasulullah pertama kali, kemudian adab kepada orang tuanya, adab kepada guru. Kalau dia sudah enggak punya adab kepada Rasulullah SAW, enggak punya adab kepada orang tuanya, enggak punya adab kepada gurunya, ini orang, tanda orang ini celaka, tanda orang ini binasa. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli al adab walastujliba khirmanu bimithli qillatil adab. Tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab ini, kata Ibnu Qayyim. Arti orang bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan sebab adabnya yang baik. Dan tidaklah seorang tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat disebabkan karena kurang adabnya. Di adab ini perhatikan. Dan Ibnu Qayyim membahas tentang adab bagus sekali. Jadi beliau menyebutkan tentang Ma'al walidain adabun khas. Dengan orang tua, kedua orang ada punya adab. Wa mal alim, dengan orang alim, seorang ustaz, seorang dai, dia harus punya adab. Wa ma'al sultan, dengan penguasa, dia harus punya adab. Dengan teman, dia harus punya adab. Dan seterusnya dibahas. Makanya harus perhatikan bahwa adab ini penting. Dan kita sekarang bicara tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita beradab kepada beliau. Kita bahas poin yang ke-24. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam mencintai serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Karena bersikap gulu berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Ada orang gulu. Nabi yang bersabda demikian. Iyyakum wal gulu wa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu. Karena membinasakan orang-orang sebelum kalian gulu. Itu hadisnya ada di halaman 268. Iyyakum wal gulu wa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita bahas yang pertama tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah. Dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in mencintai beliau. Sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan mereka kepada diri dan anak-anak mereka. Sebagaimana terdapat dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu hadis dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhum bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu an." Faqala Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقاله عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain dari diriku. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi bersabda, Rasulullah, sekarang engkau benar wahai Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mendahulukan kecintaan kepada Nabi dari semua kecintaan kepada makhluk ini. Sebab Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita bahas di hadisnya di halaman 249, la yu'min wadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Halaman 249 di atas Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam, la yu'min wadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada kecintaan dia kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik. Artinya tidak beriman seorang itu sampai dia mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya dan kepada seluruh manusia. Jadi wajib kita mencintai Rasulullah SAW dan ini merupakan syarat iman. Syarat iman. Kalau umpamanya dia bertemu dengan Rasulullah, dia senyum dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman, dia tidak mencintai Rasulullah, ya tidak beriman. Bahwa orang yang beriman syaratnya harus mencintai Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mencintai, ya orang-orang munafik. Orang munafik, dia ikut sholat, ikut yang lainnya puasa, tapi dia benci kepada Islam. Dia benci kepada Rasulullah SAW. Ini munafik. Jadi kita wajib untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenarnya mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyuruh untuk apa? Untuk ittiba. Kalau betul manusia ini cinta kepada Allah, dia wajib ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayatnya ada di halaman 259. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Misalnya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi wajib mencintai Allah dan mencintai Allah dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Jadi ketika orang itu dia beriman, maka dia akan merasakan manisnya iman apabila dia menjadikan Allah Rasulnya sebagai yang paling ia cintai. Nabi SAW bersabda, "Thalathu man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yaqra'u ay yuqdafa fin nar." Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kecintaan kepada Rasulullah SAW ini wajib kita tumbuhkan kecintaan kita ini. Dan setiap kita mengkaji tentang Quran dan Sunnah, mestinya bertambah kecintaan kita kepada Allah dan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, ini masalah kecintaan ini penting, karena pembahasan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya pembahasan yang penting yang merupakan syarat daripada iman. Jadi harus dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallam. Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan. Antum lihat penjelasannya. Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk. serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau orang cinta kepada Nabi, berarti dia menghormati Nabi, berarti dia meneladani Rasulullah SAW, berarti dia mendahulukan sabda Nabi dari semua perkataan makhluk. Kalau orang mencintai Rasulullah SAW, maka dia wajib mendahulukan perkataan Rasulullah dari semua perkataan makhluk. Dan dia mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau SAW karena Allah telah memuliakannya. Maka kecintaan ini adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah SWT. Jadi kecintaan kita dengan ittiba, mengikuti Rasul, nanti kita akan bahas itu di poin yang kedua. Maksudnya bahwa Allah SWT meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Amr bin As sebelum ia masuk Islam pernah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad. Namun setelah ia masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya, sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, Kaisar dan raja-raja, namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mereka tidak memandang dengan tajam kepada beliau sebagai bentuk pengagungan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, serta tidaklah beliau berdahak kecuali ditadahkan dengan telapak tangan salah seorang dari mereka, kemudian dilumurkan pada wajah dan dadanya. Kemudian pada saat beliau berwudu, maka hampir saja mereka saling membunuh, artinya saling berebutan karena berebut sisa air bekas wudu beliau sallallahu alaihi wasallam." Perkataan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Untuk perhatikan di sini bahwa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan kepada orang Quraisy ketika beliau belum masuk Islam, dan ini terjadi di Hudaybiyah waktu Sulh Hudaybiyah. Aku belum pernah melihat, aku diutus ke Kaisar, Kisra, raja-raja, belum pernah aku melihat orang yang diagungkan oleh sekedar rakyatnya melebihi pengagungan sahabat kepada Rasulullah SAW. Mana ada raja kalau meludah diperbutkan oleh rakyatnya, enggak ada. Tapi kalau Nabi SAW meludah itu diperbutkan oleh sahabat, dan ini khusus untuk Nabi saja SAW, karena barokah. Nabi ini barokah, zatnya Nabi itu barokah, keringatnya barokah, ludahnya diperbutkan, bekas wudhunya diperbutkan, hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Waktu Nabi sudah meninggal, enggak ada orang berebut dengan sisanya makanannya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, tidak ada, hanya untuk Nabi aja. Dan sahabat mengagungkan luar biasa, dan Nabi membiarkan diperbutkan dari ludahnya atau dahaknya, Nabi biarkan. Dan mereka tidak menyembah Nabi. Dan Nabi tahu, enggak ada sahabat yang rukuk sama Nabi, enggak ada. Enggak ada sahabat yang sujud. Maka ketika ada seorang sahabat yang pulang dari Syam, kemudian dia sujud kepada Nabi, marah Nabi. Nabi enggak mau orang membungkuk badannya kepada Nabi, enggak mau Nabi. Enggak mau Nabi SAW orang itu rukuk pada beliau, enggak mau. Apalagi sujud. Maka ketika ada seorang sahabat yang pulang dari Syam melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya, maka sahabatnya sujud kepada Nabi, marah Nabi SAW, marah. "Lau kuntu amiran ahadan ayasudu li ahadin la amartul mar'atan tasudu li zawjiyah." Kalau seandainya boleh Orang itu, kalau seandainya boleh orang itu sujud kepada orang lain, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Jadi enggak ada seorang sahabat sujud kepada Nabi, enggak ada. Nabi marah. Atau membungkuk kepada Nabi, ruku. Seperti kita lihat sebagian orang itu tunduk dengan kiainya, dengan ustadznya, menunduk. Enggak boleh membungkuk. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi yang wajib diagungkan di sini apanya? Perintahnya Nabi, larangannya Nabi. Wajib mentaati perintah Nabi dan menjauhkan larangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatikan tuh. Jadi pengagungan itu bukan berarti orang itu sujud kepada beliau, ruku, bukan. Bukan. Atau orang itu datang ke kuburnya minta kepada Nabi supaya dikabulkan doanya, disembuhkan penyakit. Bukan, ini syirik. Jadi pengagungan itu pengagungan dengan mentaati beliau secara mutlak dan menjauhkan larangannya, dan juga dia memuliakan Nabi dan memuliakan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelas lagi kita bahas yang kedua ini, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Orang diwajibkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Sekarang konsekuensinya apa? Cinta kepada beliau. Jadi konsekuensi cinta itu bukan meneriakkan nama-nama beliau, bukan selawat dengan keras-keras. Selawat tetap, nanti kita akan bahas tentang selawat. Bukan juga mengadakan perayaan-perayaan maulid tetap, bukan. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kecintaan itu? Beliau tidak mengadakan perayaan atau yang lainnya, tidak. Dan tidak ada sahabat datang ke kubur Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Dan itu syirik, perbuatan syirik itu. Sekarang mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayallahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Arti di sini enggak boleh kita mendahulukan perkataan orang atau makhluk dari perkataan Rasulullah. Kalau sudah ada sabda Rasulullah SAW, maka yang kita pegang, yang kita ikut siapa? Sabda Rasulullah SAW. Kalau sudah ada sunnah Nabi SAW, enggak boleh kita ikut ustaz, dai, ulama, imam, enggak boleh. Enggak boleh. Yang kita ikut sabda Nabi SAW. Ini perhatikan ini. Itu bentuk pengagungan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lakukan perkataan Nabi. Allah mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayallahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah Rasulnya dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Ini berkaitan dengan ayat ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muqayyim tentang kita wajib untuk mengikuti sabda dan sunnah Nabi, enggak boleh melalui beliau. Kalau sudah ada penjelasan dari nas, dari ayat ini, enggak boleh. Jadi ini berkaitan dengan masalah ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau beliau sudah perintahkan, enggak boleh orang untuk melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqayyim mengatakan enggak boleh kita berkata melainkan mengikuti perkataan Rasulullah. Enggak boleh kita berbuat kecuali mengikuti perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada beliau sifatnya mutlak. Kemudian yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang itu masuk surga. Taat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim. Itulah batas Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masukkan, Allah akan masukkan dalam sorga, yang mana di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Di sini disebutkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dimasukkan ke sorga. Taat. Dan ketaatan ini mutlak. Makanya umat Islam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan sebab taat kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Kila, ya Rasulullah, wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahul Bukhari. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk sorga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, Rasulullah, siapa yang enggan? Orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi taat kepada Rasulullah itu mutlak. Ketika orang itu tidak taat, maka yang ada kesesatan, yang ada kekalahan, yang ada azab. Jadi perintah Rasulullah itu wajib ditaati. Ketika dia tidak taat, itu besar bahayanya. Antum lihat di halaman 261. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kalau orang menyalahi perintahnya Rasulullah, itu akibatnya fatal. Yang pertama di sini terkena fitnah. Yang kedua terkena azab. Hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, fitnah nifak, bid'ah, ataupun siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, had, pemenjaraan atau siksa lainnya yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi ketika orang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau adab. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Jadi orang itu akan ditimpa fitnah. Fitnah apa? Kekufuran atau kemunafikan atau bid'ah. Kenapa? Tidak taat kepada Rasulullah SAW. Atau dia mendapatkan siksa adabun alim, fitnah di dunia, belum lagi nanti fitnah di akhirat. Jadi kalau Rasulullah sudah perintahkan, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Orang beriman ketika Rasulullah perintahkan tentang suatu, jawabnya sami'na wa ata'na. Jangan membantah. Jangan membantah dengan berbagai macam alasan. Saya ambil contoh tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang merintahkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki siapa yang perintahkan? Yang pertama Allah SWT, yang kedua Rasulullah SAW. Taati. Jangan berbagai macam alasan, akhirnya terkena fitnah orang itu, kemunafikan atau bid'ah atau yang lainnya. Yang merintahkan Allah dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma raqin. Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan ruku bersama orang ruku. Salat berjamaah. Rasulullah juga merintahkan para sahabat untuk salat berjamaah sampai Rasulullah, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Akan bakar. Berarti marahnya luar biasa Rasulullah kepada orang yang tidak salat berjamaah. Berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Itu taat. Ketika dia tidak taat, itu mesti terkena fitnah. Jadi ketaatan ini mutlak. Antum harus perhatikan itu. Pokoknya kalau perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu akan membawa kepada kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi konsekuensi cinta kepada Nabi, yang pertama mencintai Rasulullah. Memuliakan, mendahulukan sabda beliau atas semua ucapan makhluk. Mengagungkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Artinya, kita wajib membenarkan tentang apa yang beliau sampaikan. Sebab Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu. وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi selama riwayatnya benar, sahih, kita wajib membenarkan. Enggak boleh orang menolak dengan akalnya atau dengan perasaannya atau dengan kondisi yang ada. Kita wajib untuk membenarkan semua yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal nih, bahasan tentang ini, tentang wajibnya kita untuk membenarkan tasdiq. Dan kita wajib membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang membenarkan sabda-sabda Nabi adalah orang yang bertakwa. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bi ulaika al muttaqun dalam surah Az-Zumar. Dan orang yang bawa kebenaran dan membenarkannya, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, menandari dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadul iqab." Apa yang datang kepada kamu dari Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya atau sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Rasul, kita ambil. Dan dilarang, tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Jadi semua yang diperintahkan, kita berusaha untuk melaksanakannya. Yang dilarang, tinggalkan. Larangan apa aja bentuknya. Rasulullah melarang berbuat syirik, melarang durhaka kepada kedua orang tua, melarang mengganggu tetangga. Ya jangan lakukan itu, larangan itu. Rasulullah perintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya Rasulullah perintahkan mentauhidkan Allah. Rasulullah merintahkan SAW untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW merintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah merintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, taati Rasulullah. Yang dilarang, dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat bid'ah, dilarang untuk durhaka kepada orang tua, maka jauhkan, jangan langgar. Bertakwa kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Ya, orang beriman seperti itu. Kemudian yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain ittiba' kepada beliau SAW. Jadi kita wajib untuk ittiba' kepada beliau dan beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku sudah cukup nikmatku atasmu, aku ridha Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Kewajiban umat Islam yaitu untuk mengikuti dari apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Karena bagi agama Islam sudah sempurna. Ketika orang menambah-nambah, ketika orang berbuat bid'ah, berarti di sini dia menganggap Nabi Muhammad khianat kepada risalah yang beliau bawa. Karena seolah-olah ada yang beliau belum sampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya mengadakan satu yang baru dalam agama ini. Makanya enggak boleh. Kalau orang mengadakan bid'ah, ini hukumannya berat. Makanya ketika Imam Malik menyebutkan tentang orang yang mengadakan bid'ah, kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanan yara hasanan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa radidakum wa raditu lakum al-islam dinan. Fa ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, perkataan Imam Malik ini. Barang siapa mengadakan satu bid'ah, yang bid'ah itu dia anggap baik, yang istilah orang bid'ah hasanah, maka orang yang mengadakan bid'ah itu dia telah menganggap Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah ini. Karena Allah berfirman, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, aku ridha Islam menjadi agama bagimu." Sempurna agama Islam. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun jadi agama. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka enggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, enggak boleh. Jadi ibadah kita harus melaksanakan sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling baik ibadahnya Rasulullah, yang paling tahu tentang Allah Rasulullah SAW. Maka kita tinggal wajib untuk ikut. Allah menyuruh kita untuk ibadah. Allah menciptakan makhluk untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada-Ku. Sekarang contoh bagaimana ibadah kepada Allah, contohnya Rasulullah SAW. Kita wajib untuk mengikuti beliau. Dan semua sudah ada keterangannya. Dalam hadis Nabi yang sahih, sudah ada penjelasannya. Dalam Al-Quran sudah ada penjelasannya. Tinggal kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh tambah. Tidak boleh kurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba' kepada Rasulullah SAW. Agar mereka mendapatkan kecintaan Allah SWT. Kejayaan dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Ittiba' kepada Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti Aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah mengatakan ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah SAW. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut sehingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Ayat ini, ayat surah Ali Imran ayat 31. Ini merupakan ayat ujian. Ujian bagi manusia yang mengatakan dia cinta kepada Allah. Diturunkan ayat ini sebagai ujian. Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Namun dia tidak mau menempuh jalannya Rasulullah SAW. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya. Orang itu dusta dalam pengakuan yang tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Jadi wajib untuk ittiba. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya serta berjuang membela sunnah dari orang-orang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Dan termasuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita harus menjauhkan bid'ah-bid'ah. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Fauzan menjelaskan dalam kitabnya. Yaitu kitabnya Aqidatul Tauhid. Termasuk mengagungkan beliau adalah mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut serta meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya sebab as-sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh membuat keraguan-keraguan dalamnya apalagi melecehkannya dan tidak boleh membicarakan kesahihan dan kedhaifan baik dari segi jalan, sanad atau penjelasan makna-maknanya kecuali berkenaan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak orang-orang bodoh yang melampaui batas terhadap sunnah Nabi SAW. Terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru dalam tahap awal belajar. Mereka dengan mudahnya mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis Nabi. Dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu kecuali dari membaca beberapa buku. Sungguh hal tersebut berbahaya bagi mereka dan umat. Karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan menandiri pada batasannya. Sampai di sini kajian kita arti berkaitan tentang wajibnya kita untuk ittiba. Jadi baru kita bahas poin 24 ini baru 2 poin kita bahas. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Kak Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung, bisa hubungi kami di nomor telepon 0218236543 atau bisa kirim dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz, Ibu. Izin bertanya. Silakan. Kalau ini ya, suami sudah berusia sekitar 50 tahun. Beliau sudah mengenal sunnah, tapi wataknya masih kasar sama anak istri, masih mendak-mendak, bahkan kadang main tangan juga. Terus banyak syariat yang dia langgar. Nah, kalau hal seperti ini mungkin nggak, hal seperti ini tuh cuman sekedar ujian dari Allah untuk seberapa jauh si istri itu bisa taat sama suami, bisa sabar pada suami, dan nanti di akhir hidupnya mungkin suami itu akan mendapatkan hidayah dari Allah, karena itu cuma sekedar ujian aja. Iya, baik, karena, Ibu. Karena, seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kita taat sama Rasul, kita taat sama Allah, pasti akan diberi hidayah. Sementara selama ini kan beliau seperti itu gitu loh. Iya, baik. Terus juga Ustaz pernah menyampaikan bahwa puncak kedewasaan kan 40 tahun, kalau di atas usia itu sudah tidak bertaubat, nggak kembali, maka kecil kemungkinan untuk bertaubat. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Wah, iya, terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaan Ibu, silahkan Ustaz. Iya, ini berkaitan masalah rumah tangga ya. Dan orang suami yang dia rajin melaksanakan sunnah, tapi di samping itu juga ada hal yang dilanggar. Sekarang kita berbicara, kalau seorang istri kepada suami, kewajiban dia untuk taat kepada suami. Dia harus perhatikan itu. Ketika ada seorang istri yang dia mengeluh tentang suaminya, Nabi SAW bersabda kepada orang itu, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah diri kamu, karena suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Artinya seorang istri kewajibannya untuk taat kepada suami. Itu harus perhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan masalah suami. Suami ini tetap dia harus berubah. Kalau dia sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, ya dia harus berubah. Kan kita ngaji ini nuntut ilmu untuk ada perubahan kepada yang lebih baik. Dari sifat, akhlak, kebiasaan, harus berubah. Gak bisa orang gak berubah, harus berubah. Banyak orang-orang yang dia ngaji nuntut ilmu tapi gak ada perubahan, gak ada manfaat ilmunya. Nah, tadi kalau suami itu kasar, kemudian yang lainnya perbuatan kata-katanya tidak baik, ya mesti berubah. Dan itu harus diingatkan, harus diingatkan. Dan juga ibu bantu dengan doa agar bisa berubah. Dan memang proses yang panjang yang harus terus berusaha ada perubahan kepada yang lebih baik. Untuk sekaligus nggak mungkin, tapi perlu bertahap. Tapi terus diusahakan bagaimana dia bisa berubah. Mungkin bisa diberitahu kepada orang yang dekat dengan dia, tapi tidak boleh menceritakan aib itu kepada orang lain, nggak boleh. Tapi terus bagaimana dia menasihati dengan cara yang baik supaya ada perubahan. Dan harus bersyukur masih ada suami yang dia masih melakukan ketaatan, melaksanakan sunnah. Meskipun ada kekurangannya, tapi tetap dia harus berubah. Banyak yang ngaji juga sifat-sifatnya, akhlaknya belum berubah, harus berubah supaya manfaat dari ilmunya dan barokah ilmunya itu. Itu yang perlu saya jelaskan. Artinya kemudian jangan juga putus asa. Kan udah umur 50, sulit untuk berubah. Ya insya Allah kita berharap dia ada perubahan. Tapi kan kita harus usaha juga dengan maksimal. Artinya tetap disuruh dia ngaji, kemudian juga berdoa kepada Allah dan yang lainnya. Dan itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali Anda via telepon 021-823-6543. Silakan. 021-823-6543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu pertanyaannya. Dikecilkan terlebih dahulu, mohon maaf. Ya, ada feedback dari volume TV atau radionya. Silakan ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang saya sholat subuh berjamaah di musola. Suami saya dan anak saya suruh ke masjid karena rumah saya bersebelahan dengan musola. Jadi saya di musola sholat subuhnya. Nah, yang saya mau tanyakan, imamnya itu kan bacaan sholatnya mah bagus dan panjang kalau subuh. Jadi saya suka sholat berjamaahnya subuh, tapi cuma subuh saja. Karena imam itu kalau selesai sholat itu kan zikir sama itunya ada pimpin doa, tapi saya tidak mengikutinya. Saya zikir yang ustadz yang ada ajarkan di situ, zikir yang sesuai dengan, mudah-mudahan sesuai dengan sunnah Rasulullah, dah sampai selesainya itu sama yang imam pimpin doa dan zikir, dan saya selesai zikir saya yang menurut sesuai dengan yang Ustadz suka ajarkan. Ya, pertanyaannya ibu, mohon maaf, ya, ke inti ya, saja. Itu boleh saja. Terus ini saya kalau zikir pagi itu, zikirnya itu kan ada yang kalau subuh sama maghrib itu ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali itu betul enggak Ustaz? Yang dikirkan itu saya zikir ba'da salat subuh dan maghrib maksudnya subuh, atau iya. Zikir pagi sore? Bukan, zikir yang setelah salat wajib. Salat iya, yang subuh dan maghrib itu ada yang itu ada tambahan itu 10 kali dan saya suka laksanakan itu. Yang jadi pertanyaan apakah itu sahih atau boleh atau tidak, iya, begitu ya Bu ya? Iya, betul atau tidak. Itu saja. Menurut baik. Sesuai tuntunan atau tidak ya? Baik. Terima kasih Ibu. Barakallahu fi. Nah, silakan Ustaz. Iya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tentang yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang wajib sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki. Perempuan yang terbaik di rumah. Tapi karena pertanyaan tadi, rumahnya bersebelahan dengan masjid dan dia suka dengan bacaan imamnya melaksanakan sholat hanya subuh saja, boleh. Artinya perempuan untuk sholat berjamaah secara hukum syar'i boleh. Karena para sahabat wanita pun di zaman Nabi SAW biasanya mereka melakukan sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna tafilat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk sholat di masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau mereka tetap mau keluar juga, tetap ke masjid, hendaknya mereka keluar tanpa memakai parfum. Gak boleh pakai wangi-wangian. Artinya, tetap pakai jilbab yang sempurna, boleh dia ke masjid. Nah, tadi ibu bilang, dia hanya sholat subuh aja. Boleh. Di antara para sahabat wanita juga, mereka sholat subuh bersama Nabi SAW. Karena gelap, gak kelihatan dengan laki-laki. Yang kedua, berkaitan dengan masalah zikir. Tentang zikir, sesudah sholat dikerjakan masing-masing, tidak ada dipimpin dengan berjamaah. Dan itu ada saya jelaskan dalam buku Zikir Pagi Petang dan juga dalam buku Doa dan Wirid. Masing-masing, kalau imam dia dengan suara keras memimpin, gak ada sunahnya. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Artinya zikir itu masing-masing, imam sendiri masing-masing, dan makmum juga masing-masing. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Rasulullah ketika berzikir, Rasulullah sendiri berzikir, sahabat berzikir sendiri. Gak ada yang berjamaah dan gak dipimpin. untuk berdoa, ya berdoa itu yang terbaik ketika kita sholat, ketika sujud dan sebelum salam. Kalau sekali-kali kita memang ada hajat perlu berdoa, kita berdoa pada sholat setelah zikir. Yang ketiga, pertanyaannya berkaitan dengan zikir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu ada nasnya, ada sunnahnya dibaca sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib 10 kali. Jadi setelah kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, baca la ilallah, dan selanjutnya kemudian kita baca Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan berapa juga yang ada, kemudian baca ini la ilallah wa syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan biasa Nabi SAW setelah selesai sholat subuh itu Nabi, karena Nabi sebagai imam, Nabi menghadap kepada makmum. Tapi ada riwayat Nabi menyebutkan apabila Nabi, apabila seorang itu selesai dari sholatnya, dia berzikir dan kemudian setelah itu dia membaca la ilaha syarikalah, itu jangan dia robah posisi kakinya. Perhatikan tuh. Antum sekarang habis sholat subuh, antum tegakkan kaki antum, ya duduk di atas apa? Kaki kiri kita duduk. Kemudian selesai kita salam itu jangan dirobah dulu kaki ini. Sampai selesai kita baca zikir la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Selesai itu baru kita robah. Baru kita robah, setelah selesai kita robah dengan bersila atau yang lainnya, baru kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali Allahu akbar. Tutup dengan la ilaha syarika lahul mulku wal hamdu syai'in qadir. Itu disebutkan demikian dalam beberapa riwayat dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi antum ketika baca itu baru antum lipat kaki antum setelah baca la ilaha syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca selesai salat maghrib 10 kali, selesai salat subuh 10 kali dan salat maghrib 10 kali. Ini beda dengan zikir pagi dan sore, beda. Zikir pagi dianjurkan kita baca la ilaha syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, yang lain silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah memposisikan diri kita kaum muslimin terhadap anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian kalangan dari masyarakat kita menganggap sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Mohon penjelasan dan nasihat di dalam hal ini, barakallahu fiik. Iya. Tentang keturunan Nabi SAW, Nabi artinya keluarganya Nabi. Nabi SAW sudah berpesan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Jadi di akhir hayat Nabi SAW, Nabi ingatkan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk memperhatikan ahli baiti, keluargaku. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nabi suruh perhatikan keluarganya. Artinya menghormati keluarganya, memuliakan keluarganya. Tapi bukan hulu berlebihan. Tetap aja bahwa kita memuliakan karena dia keturunan Nabi, bukan berarti bahwa dia tidak ada beban syariat. Tetap mereka wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetap wajib. Wajib mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Wajib bagi mereka melaksanakan sunnah, menjauhkan wajib. Jadi bukan, artinya kita memuliakan, enggak boleh kita mencela, enggak boleh kita menghina dan yang lainnya. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu wajib kita sucikan seperti orang datang berbondong-bondong ke dia, kemudian cium tangan. Enggak ada keterangan demikian. Sampai bekas kobokannya diminum karena keturunan Nabi, enggak ada keterangan demikian, enggak ada. Bahwa ini bisa membawa syirik yang seperti ini. Artinya kita muliakan mereka dengan kita tidak mencela, tidak menghina dan yang lainnya. Tapi tetap mereka wajib untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Wajib itu syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melanggar, mereka juga mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Itu perhatikan. Jadi yang dikatakan keluarga Nabi, keluarganya yang mengajak kepada kebenaran, keluarga yang mengajak kepada tauhid, keluarga yang mengajak kepada sunnah. Begitu. Itu peringatan Nabi SAW. Bukan berarti bahwa kita ini mengagungkan, memuliakan sampai seperti Nabi, bukan. Tidak ada demikian dalam Islam. Ketika dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya kemungkinan mereka sesat, ya mungkin sesat, dan banyak yang sesat karena tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena wajib mengikuti, enggak ada seorang pun manusia ini yang lepas dari syariat, enggak ada. Oh, kalau saya beda keturunan Nabi, makomnya makom yang udah tinggi. Kalau antum nih rendahan semuanya nih. Kata mereka begitu. Enggak ada, semua sama. Semua sama. Kewajiban dia untuk taat kepada Nabi, wajib taat kepada Rasulullah. Enggak ada, kalau saya sih enggak wajib melaksanakan ini karena saya keturunan. Enggak ada, semua wajib. Dan juga yang kedua, kalau mereka benar mengakui keturunan Nabi, mereka tidak berhak mendapatkan apa? Zakat dan sedekah. Tapi kebanyakan mereka banyak yang minta zakat, minta sedekah. Tidak ada kewajiban. Tidak boleh terima zakat dan sedekah. Nabi larang. Ketika Nabi berjalan dengan cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, itu ada Husain namanya anak kecil, ada ketemu korma di jalan, diambil, mau dimakan. Dia tepak tangan oleh Nabi, jangan. Aku takut ini korma sedekah. Sampai Nabi takut, khawatir. Gitu. Kemudian juga yang perhatikan, antum dia ada keluarga Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi tempatnya di neraka. Seperti siapa? Abu Lahab. Seperti apa lagi? Abu Talib. Kenapa? Tidak beriman. Ketika orang sudah enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya di neraka. Abu Lahab menyakiti Nabi SAW. Terus menyakiti, memfitnah segala macam Abu Lahab. Allah turunkan ayat surah Al-Lahab. Terus Abu Talib membantu dakwah Nabi, tapi enggak mau beriman, dan Nabi sudah dakwahkan sampai akhir hayatnya, tapi dia enggak mau untuk beriman kepada Nabi. Tempatnya di mana? Neraka. Itu Nabi yang mengatakan demikian. Abu Talib tempatnya neraka. Dan aku minta kepada Allah agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya, tapi tetap neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, tentang masalah memuliakan keluarga Nabi memang ada nasnya, dalilnya. Tapi tetap tidak boleh kita berlebihan, enggak boleh. Sampai orang berlebihan menganggap dia segala-galanya, enggak ada. Semua sama, kewajiban mereka juga wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.